pemimpinan dalam agama. Nih, mencari ilmu, sabar. Sedangkan teman-teman kalian mungkin masih, kalian di sini dalam rangka mencari Allah Ta'ala, mencari dari Allah Ta'ala, dan yakin akan janji-janji Allah Ta'ala. Dengan kedua ini, saya yakin akan terkait kepemimpinan dalam agama. Yang sabar dan yakin akan menjadi pemimpin, jadi ulama, orang alim, orang yang beragama. Nah, ini cita-cita mulia ya, jadi pemimpin. Ya. Jangan dianggap remeh. Ah, jadi pemimpin, jadi ustaz, jadi orang alim, kurang seru. Enak itu jadi polisi, kelihatan gak bawa senjata, bawa pistol kemana-mana. Atau enak itu jadi dokter, uangnya banyak. Nah, kalau kalian melihat dohirnya, memang kelihatan enak. Coba kalian mau, kalau tanya langsung ke dokter, apakah enak jadi dokter, Pak? Pasti mereka jawab, pusing. Enak kan kalian duduk di masjid, menenggak ilmu, cari ilmu agama, kalian dapat pahala. Jadi dokter pusing mengurusi sana ke sini. Kalau kalian hanya melihat dari sisi dunianya saja ya, kelihatan enak, tapi kalian gak tahu apa yang mereka alami. Mereka menimpa mereka dari berbagai kesulitan-kesulitan. Pula polisi, kalian misalkan, wah enak jadi polisi, kesana kemari. Nah, ini kalau kalian tahu luar biasa. Sehingga jangan kalian cita-cita dunia, cita-cita jadi pengen pilot, jadi pengen jadi senior ini itu. Ini cita rendah, cita yang mulia, cita-cita yang tinggi adalah pemimpin dalam agama. Mungkin kalian menganggap, wah, jadi orang alim gajinya dikit. Melihatnya ustadz di Indonesia ya wajar. Yang melihat ulama, para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, mereka gajinya mereka besar sekali, bisa mengalahkan para presiden. Tapi diingat lagi, kita mencari mengamalkan ilmu kita, tapi kita menginginkan pahala dari Allah Ta'ala. Jadi kita butuh sabar dan yakin. Qaulihi Ta'ala, beliau mengambil kunci ini dari firman Allah Ta'ala, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinan. Di saat mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami, sehingga mereka jadi pemimpin. Tapi sabri wal yakin lalu al imama fiddin, dengan sabar dan yakin akan tercapai kepemimpinan dalam agama. Kita lihat para ulama, apa ada yang mengeluh, aku udah pusing, aku enggak mau jadi ulama lagi, pengen cari kerjaan lain, pengen jadi sopir atau pengen jadi apa, tukang batu. Enggak, mereka karena mereka menyampaikan ilmu agama, mereka di atas ibadah pada Allah Ta'ala, mereka apa yang mereka jalani dan mereka yakini menenangkan hati, menenteramkan hati, walaupun di antara mereka hidup ala kadarnya. Para ulama mereka walaupun banyak gajinya, tapi gaji mereka banyak disedekahkan. Mereka memilih hidup sederhana. walaupun kehidupan mereka sederhana, hati mereka tentram, tenang, tidak merasakan gelisah di dunia ini. As'allah an yaj'alani wa iyyakum a'immatan fi dinillah. Aku meminta kepada Allah Ta'ala untuk menjadikan aku dan kalian menjadi pemimpin di dalam agama Allah. Hudatan li'ibadillah muhtadin. Sebagai para petunjuk, orang-orang yang memberi petunjuk, hamba-hamba Allah yang mendapatkan petunjuk. Jadi walaupun kalian sekarang mungkin enggak dianggap, masih kecil, masih kadang masih ingusan, nah, kalian belajar sabar dan yakin. Berapa tahun kemudian bisa jadi kalian menjadi ulama, menjadi orang alim yang diambil ilmunya, yang dimintai fatwanya, sehingga kalian sabar dan yakin akan janji Allah Ta'ala. Dan kalau kita mau mengingat hadis-hadis Rasulullah, bagaimana keutamaan seorang alim yang luar biasa, seorang alim, orang yang berilmu tentang agama, mereka dapatkan apa, makhluk-makhluk yang di alam semesta ini memintakan ampun untuknya. Walaupun orang alim tersebut tidak mengetahui, tapi makhluk-makhluk sekitarnya, dari makhluk melata kecil sampai besar, sampai di dasar laut, mereka minta ampun untuk orang-orang yang mengajarkan ilmu. Sehingga kita butuh sabar dan sabar dalam menjalankan syariat Allah, dan kita yakin akan pahala dari Allah Ta'ala. Innahu Jawwadun Karim, sesungguhnya Maha Pemurah dan Maha Mulia. Kemudian kita lanjutkan hadis bin Abdullah radhiyallahu anhu, Amr Jarir bin Abdullah, sahabat Jarir bin Abdullah. Qala, beliau berkata, kunna fi sadrin nahar inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita, yaitu para sahabat, fi sadrin nahar inda Rasulullah, di sebagian di awal siang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di awal siang masih duduk-duduk sama Rasulullah. Faja'ahu qaumun uratun, datang ada seorang mendangin uratun dalam keadaan ranjang, tidak memakai alas kaki. Mujtaba animal, yang kaum tersebut mereka hanya memakai baju-baju yang dari wol. Jadi jangan dibayangkan seperti sekarang ini ya, baju zaman dulu belum ada tukang jahit. Zaman dahulu jahitannya enggak seperti sekarang ini, rapi. Zaman dahulu hanya sekedar kain, kemudian dilubangi tengah, kemudian dipakai, terus dimasukkan ke kepala. Awil aba, atau baju yang dulu dadanya masih kelihatan. Mutaqalli bisuyuk amadum min mudor, dalam keadaan sudah bajunya seperti itu, bajunya ala kadarnya. Mutaqalli bisuyuk, mereka masing-masing mereka mengalungkan pedang-pedang mereka di leher-leher mereka. Jadi mereka dibuat kalung, jadi pedangnya digantungkan di leher. Amatu min mudor, mayoritas mereka Bani Mudor. Balkulu min, semua mereka dari kabilah Mudor. fatama'ara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat melihat dan seperti itu, melihat enggak pakai alas kaki, padahal kita tahu sendiri di sana ketika siang panasnya luar biasa, pasir ketika kena sinar matahari. Coba kita di saat siang kita berdiri di atas pasir sejenak, kita merasakan sakitan, kepanasan. Nah ini mereka tanpa alas kaki berjalan menuju Rasulullah SAW. Kemudian baju mereka pun ala kadarnya, tidak bisa apa melindungi dari teriknya sinar matahari. Melihat kondisi kelihatan wajah yang sedih melihat kabilah yang begitu besar di Arab, keadaan mereka seperti itu. Tapi minal faqah, di saat Rasulullah melihat mereka dalam keadaan kekurangan, fadakhala summa kharaja, kemudian Rasulullah pun masuk rumah seperti ini. Pak Rasulullah SAW, seorang pemimpin, di saat melihat ada rakyatnya melihat keadaan kesusahan, segera melihat rakyatnya kesusahan, iba, rasa sedih. Dan semoga kita mendapatkan pemimpin orang-orang yang soleh, pemimpin yang melihat rakyatnya dengan pandangan yang kasih sayang, penuh rahmah, rakyatnya kekurangan dibantu, melihat rakyatnya kesusahan diberi santunan. Ini Rasulullah SAW telah melihat kaum muda seperti itu, masuk rumah, merapikan baju, kemudian wudhu, keluar. Fa'amara Bilal, beliau memerintahkan Bilal, fa'adzana wa aqama, maka Bilal pun ada dan iqamah. Fa'shalla, kemudian Rasulullah pun mengajak sholat. Tsumma khotobah, setelah itu Rasulullah berkhutbah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Sampai akhir ayat. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah mengawasi kalian. Wal ayat ukhra allati fi akhiril hasyar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang lain di akhir surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Di sini hanya sampai ma qaddamat ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah masing-masing jiwa melihat apa yang akan diupayakan untuk esok hari, untuk hari akhirat. Ini para sahabat, mereka langsung tanggap melihat Rasulullah berkhutbah demikian. Mereka paham bahwasanya mereka disuruh untuk bersedekah, karena tadi melihat dari kafilah mudhor dalam keadaan kekurangan, sehingga para sahabat dihasung untuk bersedekah. Tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhami min thawbi min sha'i qurrihi min sha'i tamrihi hatta qala walau bisaki tamrah. Tasaddaqa rajulun, ada seseorang bersedekah dengan dinarnya, ada yang dengan dirhamnya, ada yang dengan baju, ada yang dengan satu sok gandum, ada yang satu sok tamr kurma. Hatta qala, sampai perawi yaitu Jarir bin Abdillah berkata, walau bisyaki tamrah, sampai-sampai ada yang membawa setengah kurma. Faja'a rajulun minal ansar bisurratin, bahkan ada seseorang yang datang, orang yang dari kalangan ansar datang membawa bungkusan-bungkusan. Kadat kafuhu, hampir-hampir telapak tangan tidak bisa membawa bungkusan tersebut karena saking beratnya. Tidak disebutkan ini di dalamnya bungkusan apa, tapi kelihatan berat sampai telapak tangannya enggak mampu untuk membawanya. Balapat azizat, bahkan dia keberatan dalam membawa bungkusan tersebut. Summa tataka an-nasu hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa siyabin. Kemudian berbondong-bondong susul menyusul manusia. Jadi ada satu orang memberi contoh tadi ya, kalangan Ansar ada yang membawa bungkusan sampai bingung berat. Lah orang-orang yang lain melihat, wah akhirnya pada menyusul, pada ngambil barang-barangnya ingin bersedekah. Hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa syabin, sampai-sampai aku melihat dua tumpukan menjadi menggunung, min ta'amin wa syabin, baik tumpukan makanan ya satu tumpukan baju. Hatta ra'aitu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu madhhabatun, sampai-sampai aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri seolah-olah wajah beliau bersinar terang bagaikan apa, emas yang bercahaya. Jadi yang tadinya wajah Rasulullah kusut tangan, setelah melihatnya berbondong-bondong membawa sedekah dan melihat tumpukan sedekah begitu banyaknya, Rasulullah sampai saking senangnya wajahnya berseri. Teladan kita, para saat mereka makan hasungan sedekah langsung mereka segera. Itulah yang harus kita teladani. Misalkan kita mendapatkan nasihat dari ustaz kita, harus segera. Ini kan ada apa, peluang sedekah untuk bencana, kalian segera bersedekah. Jangan menunda-nunda, merasa aduh ini uangku nanti kurang, nanti uangku habis. Jangan berpikir seperti itu, tapi berpikir hari akhir. Kita ingat pahala di sisi Allah Ta'ala, hendaklah kita bersegera dalam beramal sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falau ajruha. Ini begitu besar apa pahala yang diterima orang-orang yang memberi contoh yang baik. Man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang memberi contoh di dalam Islam ini contoh yang baik, amalan yang soleh, falau ajruha, maka dia mendapatkan pahala. Wa ajru man amila biha, dan dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengamalkannya. Jadi dia mendapatkan pahala yang ganda, berlipat-lipat. Dia sudah mendapatkan pahala dia karena dia beramal soleh, dan pahala dari orang yang mengikuti dia. min ba'dihi, dari orang-orangnya, min ghoi an yankusa min ujurihim syai'un, pahala orang-orang yang mengikutinya tersebut sedikit pun tidak mengurangi. Jadi ini pahala bagi orang yang memberi contoh yang baik. Makanya kita memandang, kita diperhatikan sama masyarakat, sama orang-orang sekitar kita. Tapi kita sabar, kita sabar. Kita yakin janji Allah Ta'ala, kelak Allah akan jadikan kita menjadi pemimpin, orang yang memberi contoh orang-orang setelah kita. Karena kita kelak akan dewasa, dan orang-orang yang muncul belakangan akan menimba dari ilmu kita, akan mencontoh apa yang kita amalkan. Sehingga kita butuh kesabaran dalam beramal soleh dan memberi contoh yang baik. Sebaliknya, ini tahdir, apa, peringatan bagi kita, jangan sampai seperti ini. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang memberi contoh di dalam Islam contoh yang jelek, memberi contoh tapi contoh yang jelek, kana alaihi wizruha, maka dia akan mendapatkan dosa, dosa dia, wa wizru man amila biha min ba'di, dan dosa orang-orang yang mencontoh dia setelahnya. Min ghori an yankusa min auzari syai'un, tanpa mengurangi dosa-dosa orang-orang yang mencontoh tersebut sedikit pun. Ini, jadi jangan sampai kita malah memberi contoh yang jelek, yang sebelumnya di masyarakat belum ada dosa tersebut, kita malah memberi contoh yang jelek, akhirnya malah banyak orang yang mengikuti kita, maka kebinasaan yang akan kita dapatkan. Jadi pemimpin yang baik, orang yang memberi contoh yang baik, itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Sedangkan pemimpin kejelekan, orang yang memberi contoh-contoh kejelekan, ini akan mendapatkan dosa-dosa yang baik. Jadi ini patut kita renungkan. Kita harus menjadi orang yang pertama, orang yang memberi contoh yang baik, agar mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita baca asyarahu, syarah dari Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qalu mujtaban limar wa fil jim walid wa muwahhadah. Yaitu jim setelahnya alif, kemudian ba, mujtaba. Wan nimar jam'un namrah, waya kisah min suf mukhattat. An nimar ini jamak dari namrah, yaitu al-kisah, yaitu kisah baju, min suf dari wal, mukhattat yang dijahit. Bamana mujtabiyah aila bisiyah qad kharaquha fi ru'usihim, orang yang memakainya, orang yang memakai nimar ini, mereka telah melubanginya di bagian kepala mereka. Jadi kain kemudian dilubangi tengahnya, lubang itu untuk tempat kepala, untuk kepala dimasukkan di situ. Wal jub, yaitu al kita al-qat'u, potongan. Wa minhu qawlu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa samud alladzina jabu as-sakhra bil wad, kaum samud mereka memotong sakhra, bukit-bukit, bil wad, di lembah. Aina hatu wa qata'u, mereka memahat dan mereka memotongnya. Wa qalu tama'ar, ucapan Rasulullah tama'ar, ini ucapan perawi ya. Tama'ar wa bil ain muhmalah. Dengan ain tama'ar. Ayat taghayyar, berubah wajahnya. Wa qalu ra'aitu qaumain, aku melihat dua tumpukan bifat hilkaf wadomia, kafnya di fathah dan bisa pula di domma. Ain sobrotai tumpukan. Wakalu kana umut madhaba, ucapan perawi seolah-olah madhaba arwa bidal mu'jama, yaitu dengan dal mudhaba. Wafatul ha wal ba al wahada, fathahnya di fathah, ba'nya hanya dengan satu titik. Qala qalau al qadi iyad wa ghairu, ini diucapkan oleh qadi iyad dan selainnya. Wasahhafahu ba'dum, dan sebagian mereka, sebagian ulama, mereka mendapatkan catatan tentang hadis ini bukan madhaba tapi madhana, bidal muhmalah wadomul ha nun, jadi madhana bukan madhaba. Wakada tahu al-Humaydi, demikian pula yang tercatat pada Humaydi. Wasahih al-masyuruh walal, yang benar, yaitu yang terkenal, yaitu yang pertama, yaitu madhabah, wajahnya Rasulullah madhabah berseri-seri. Wal-murabi ala wajahin, yang dimaksud yaitu dengan dua sisi, as-sofa wal-istinarah, wajahnya Rasulullah bersih dan berseri-seri. Melihat banyaknya sedekah, wajah Rasulullah kelihatan bingar-bingar, senang sekali. Ini penjelasan dari sisi bahasa ya, dari sisi perkata. Nanti penjelasan hadisnya setelah hadis berikutnya. Kita baca hadis berikutnya, yaitu hadis yang kedua. Jadi nanti syaratnya apa setelah hadis kedua. Wa an ibni Mas'udin, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min nafsin tuqtalu zulman, tidak ada satu jiwa yang dibunuh saat dolim illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damia, tidaklah satu jiwa terbunuh saat dolim melainkan anak Adam yang pertama, yaitu anak Bani Adam, siapa? Qabil. Kiflun min damia, menanggung dosa atas darahnya. Li'anau kana awalu man sannal qatla, karena dia orang yang pertama kali memberi contoh orang lain. Kita tahu sendiri ya kisahnya, bagaimana Qabil dan Habil. Si Qabil ini mau dinikahkan dengan kembarannya si Habil, dan Habil mau dinikahkan dengan kembarannya Qabil. Qabil ini dia iri karena si Habil ini mendapatkan wanita cantik, sedangkan dia mendapatkan wanita yang kulitnya hitam. Dia enggak terima, maka dia iri dengan saudaranya. Akhirnya saudaranya pun dibunuh. Ini gara-gara dia membunuh, maka dia menanggung dosa memberi contoh jelek, yaitu membunuh orang lain. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi di dalam hadis kedua ini disebutkan contoh yang jelek ya. Kalau tadi hadis pertama tadi contoh yang bagus, memberi contoh dalam sedekah, akhirnya banyak orang yang mengikuti dalam bersedekah. Kalau ini yang kedua dalam hadis ini memberi contoh yang jelek, yang dulu tidak pernah ada pembunuhan, tak tahu dia memberi contoh yang jelek dengan membunuh orang lain. Akhirnya orang-orang setelahnya karena ikut-ikutan membunuh. Orang yang pertama kali ini mendapatkan dosa-dosa dari orang-orang setelahnya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena ini, mari kita renungkan, jangan sampai kita menjadi orang yang memberi contoh dari contoh yang jelek. Mari kita menjadi orang yang memberi contoh-contoh yang baik kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, memberi contoh yang baik kepada masyarakat kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin hanya sampai sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.